Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwah sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah melanjutkan kebiasaan kita untuk bersama-sama membahas apa yang diwariskan oleh para ulama kita tentang dinul Islam yang merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang kita anut, yang sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di antara orang yang Allah berikan nikmat khusus, yaitu nikmat Islam. Karena nikmat itu ada dua, ada nikmat yang sifatnya duniawi, itu Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para manusia, baik itu dia muslim atau kafir, dicintai Allah atau dibenci Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah berikan nikmat dunia. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wala yu'tiddina illa man ahab. Sesungguhnya Allah SWT memberikan nikmat dunia ini kepada siapapun dari para hamba, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Semuanya Allah berikan nikmat dunia, harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, ketakohan, dan semisalnya. Semuanya Allah berikan pada mereka. Sehingga pemberian Allah yang berkaitan dengan nikmat dunia bukan tanda kecintaan Allah kepada orang tersebut, tetapi lebih bersifat pada ujian. Apakah dia akan bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat itu, atau dia justru akan kufur dengan sombong, angkuh, dan bahkan menentang agama, ataukah dia akan bersabar ketika Allah tahan nikmat-nikmatnya sehingga dia akan bisa meraih keuntungan besar dengan kesabarannya, atau dia bahkan tidak sabar sehingga melakukan kedurakaan kepada Allah SWT. Dunia sifatnya adalah lebih banyak ujian. Maka Allah katakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu apabila Allah uji, idza mabtalahu, Allah uji dengan hal-hal yang sifatnya menyenangkan, datangnya nikmat-nikmat yang menyenangkan. Komentarnya adalah, Allah sedang memuliakanku. Akan tapi ketika Allah uji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, disendetkan rezekinya, disulitkan dunianya, komentarnya, Rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia diuji Allah dengan disempitkan rezekinya, disulitkan urusan dunianya, komentarnya, Allah menghinakanku. Allah katakan, kalla, oh enggak begitu. Nikmat dunia Allah berikan pada siapapun tanpa kecuali. Bahkan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah berikan nikmat dunia yang berlebih-lebih. Ini yang dikenal dengan istilah istidraj dalam agama kita, dikenal dengan istilah istidraj. Itu diulur, kenikmatannya diulur. Biar dia tambah tenggelam dalam syiriknya, tambah tenggelam dalam kufurnya, tambah tenggelam dalam nifaknya, tambah tenggelam dalam maksiatnya, karena merasa toh gini-gini ya dunianya meludak, tambah sukses, tambah ngawu-awu, sehingga dia semakin tenggelam dalam syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, dosanya semakin numpuk-numpuk. Ini yang dikatakan Allah dengan dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami istidraj mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu fa'akhadnahum bakhtatan fa'idha hum mublisun. Ketika ya mereka ketika mereka melalaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, hidup tenggelam dalam kesenangan hawa nafsu, tidak lagi menghiraukan ajaran Allah taala, sehingga mereka tenggelam dalam kesenangan nafsunya, justru Allah katakan, kami bukakan kepada mereka segala pintu kesenangan. Semakin ciblon, semakin dia mendapatkan buahnya perkara-perkara yang menyenangkan dalam kehidupannya. Apakah pangkatnya dedel, hartanya semakin buahnya, tambah ngawu-awu, sehingga intinya dunianya tambah terbuka lebar. Sampai ketika mereka sedang di puncak-puncaknya bersenang-senang dengan nikmat Allah Ta'ala itu, kami azab mendadak, sehingga mereka serta-merta putus asa dengan ini azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang mereka sedang jumawa, istilahnya orang Jawa bilang, tahu enggak jumawa? Jumbono tau jumawa ya sapa sira sapa ingsun, itu gembendol. Tahu gembendol? Enggak tahu. Sombong, angkuh, dia merasa hebat, sedang di puncak-puncaknya atau di atas angin, merasa ya ini bisa besar. Kemudian Allah hancurkan mereka, atau Allah tunjukkan mereka sungguhnya enggak bisa apa-apa. Ya contohnya kalau sekarang ya Cina umpamanya, yang Xi Jinping enggak tahu yang sedang jumawa bahwa enggak ada yang bisa menghalangi atau enggak ada yang bisa itu menghalangi kekuatan Cina, kita Cina. Allah kirim corona, kemudian dampaknya bingungnya sendiri, sehingga bagaimana Allah tunjukkan sungguhnya mereka adalah sangat lemah, manusia sungguhnya sangat lemah, sehingga tanpa bangsa lain tetapi mereka menjadi runtuh, atau paling enggak menunjukkan kelemahannya, mereka tidak bisa apa-apa. Ketika manusia sedang di puncak-puncak kesenangannya begitu, Allah timpakan adab, serta-merta mereka putus asa dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga nikmat agama ini nikmat khusus. Walayutidina ilaman ahab. Adapun agama, yang dimaksudkan agama adalah Allah berikan kepada dia pemahaman yang sahih, bukan pengikut aliran sesat. Dia adalah Allah berikan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar. Kemudian Allah berikan taufik untuk mengamalkan agama itu. Orang Allah berikan agama seperti ini, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan berikan agama seperti itu kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa dibayar dengan apapun dari harta dunia yang ada. Yang seandainya mereka diberikan dunia dan sisinya itu milik dia sendiri, bahkan wujudnya emas, dia punya kekayaan wujudnya emas sebesar bumi, dan itu enggak pernah akan ada sampai kiamat, enggak pernah akan ada manusia yang punya emas sebesar bumi. Tapi toh seandainya emas yang merupakan kebanggaan manusia, harta yang dianggap mahal atau paling mahal, maka seandainya itu dipakai untuk menebus adab Allah, enggak akan Allah terima. Terlalu murah, tidak bisa ditebus dengan ya ini harta walaupun sebanyak itu. Sehingga orang-orang yang mereka di dunia hanya mengejar-ngejar harta sampai umurnya habis, enggak sempat ngaji, enggak sempat baca Quran, padahal itu kewajibannya, enggak sempat belajar agama, nguber terus, nguber bondo terus sampai tua, sampai habis waktunya, tahu-tahu dia sudah tinggal minta maaf, njlungup ke kubur, tinggal ya dimasukkan kubur, enggak pernah ada kesempatan persiapan untuk ini kehidupan kematiannya, kehidupan setelah kematiannya. Karena saklawas seurip itu hanya untuk nguber bondo, jabatan, kekuasaan, itu aja. Anda bayangkan orang niti karir dari kelas RT terus meningkat terus, RT, RW, kelurahan, kelas kecamatan, kelas kabupaten, kelas gubernuran, kelas nasional, itu ngentekkan umur, ngentekkan umur dan dipermainkan terus sampai lupa semuanya, sampai lupa semuanya. Padahal dunia sebanyak apapun menikmatinya ya hanya segitu, dikit, sedikit. Maka dikatakan Allah numatti'uhum qalilan, kami berikan kepada mereka kesempatan menikmati dunia yang sebentar dan sedikit, sedikit dan sebentar. Ya sebentarnya dunia seperti yang telah sering kita sampaikan ukurannya itu, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di sisi Allah itu kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga kalau kita punya umur 100 itu hidup kita kurang lebih hanya 2,4 jam, 100 tahun. Dan gak mungkin gak ada ceritanya orang 100 tahun dari lahir cenger sampai mati itu suweneng terus, gak ada, gak ada ceritanya, enak terus gak ada. Walaupun dia rojo atau anak rojo yang semuanya serba tercukupi, gak ada ceritanya enak terus, gak ada. Kebutuhan manusia juga apapun yang serba ada itu urip, ya apa urip itu, turu, tangi, terus dolanan, gitu-gitu aja, melek, terus kemudian ngelayap kemana, ya hanya gitu-gitu urip itu. Antum tidur ya hanya sak kasur, walaupun omahnya 10. Kemudian menaik mobil ya hanya satu mobil, sak jok. Kemudian juga hanya gitu-gitu, seenaknya mobil ya kayak apa. Omahnya kayak apapun ya gitu-gitu, hidup hanya gitu-gitu. Menikmatinya sedikit, goleknya itu rekoso. Rekoso suwe, waktunya panjang sampai ngentekkan umur segala macam, menikmatinya ya gitu-gitu aja, dikit. Ah, kalau kita hanya dunia untuk mendapatkan dunia, itu kata orang ya ranyucuk, enggak nyucuk. Tahu enggak nyucuk? Ranyucuk, apa ranyucuk? Ya enggak sebanding dengan rekosonya. Antum duitnya miliar-miliaran, mangan ya hanya mangkok, rong mangkok, piring, dua piring, pakai baju ya hanya setel, dua setel. Ya dikit, sangat dikit. Padahal gula itu dawa, suwe, rekoso, persaingannya ketat, menjengkelkan hati dan sebagainya, macam-macam, menikmatinya dikit. Sehingga kalau hanya dunia untuk dunia, itu ranyucuk. Karena menikmatinya sedikit, gak nyucuk dengan rekosonya mencari. Kemudian setelah kita mati, turah, yang kita anggo turah, yang selama kita makan, minum, untuk beli rumah, beli mobil, segala macam, duitnya masih turah buahnya, kita mati, melangkrak, nganggur, menjadi hartanya ahli waris. Dan kita masuk kubur, gak punya apa-apa, karena gak pernah beramal dengan apa yang kita miliki di dunia. Ini dikit. Dan dunia ini sebanyak apapun gak bisa dipakai untuk menyelamatkan kita dari azab Allah SWT. Yang kita jadikan modal untuk selamat adalah agama ini. Maka dikatakan idza dakhalta al-qabra wa ma'akal Islam fafsil. Barang siapa yang dia masuk kubur dan dia itu punya dan dia itu membawa Islam, Islam bersama dia, maka bergembiralah. Berarti dia punya modal pokok untuk selamat di hadapan Allah SWT. Maka Nabi telah gambarkan kepada kita tentang rendahnya dunia yang tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, enggak lebih daripada bangkai kambing, enggak lebih dari tetesan air yang menempel di jemari, enggak lebih daripada kotoran yang masuk yang keluar dari perut kita, enggak lebih daripada sekedar ngeyup di bawah pohon lalu kita tinggalkan. Ini adalah semuanya gambaran Nabi tentang dunia. Apabila dibandingkan dengan akhirat, dunia begitu sangat rendah, hina. Sehingga orang yang mereka orientasinya itu hanya dunia dikatakan orientasi rendahan. Himmah daniyah. Orientasi rendahan. Kalau hanya orientasinya dunia, walaupun cita-citanya dunia itu setinggi langit, ini pengen menjadi orang yang paling hebat di dunia, tapi kalau hanya mentok orientasinya dunia, itu namanya orang yang mereka himmahnya himmah daniyah, himmah yang rendahan. Adapun himmah yang aliyah, himmah yang tinggi itu adalah himmah kepada kampung akhirat. Orientasinya itu kampung akhirat. Karena kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, yaitu tanpa batas. Wa innal akhirata layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Yang kehidupannya itu digambarkan oleh Nabi SAW, yaitu dalam hadis ketika ahlul jannah masuk jannah, dikatakan pada mereka, ya ahlul jannah, anna lakum antasihu walatasqomu abadan, anna lakum antahyau walatamutu abadan, anna lakum antusha antasibbu walatahramu abadan, anna lakum antanamu walatapasu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang anda sehat dan tidak akan pernah sakit lagi. Enggak ada ancaman corona, enggak ada ancaman MERS, apa semua macam-macam, enggak ada ancaman sakit, enggak ada. Kalau udah di surga, walaupun sekedar pilek-pilek menggu, enggak ada, semua sehat walafiat, tidak ada ancaman sakit sepanjang waktu, enggak lagi ancaman sakit-sakitnya. Anda sekarang hidup dan tidak akan ini mengalami kematian, karena kematian telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sekarang muda dan tidak akan pernah mengalami tua. Dan kalian sekarang nikmat dan tidak akan mengalami ini sengsara. Sehat tanpa sakit, hidup tanpa mati, muda tanpa tua, nikmat tanpa sengsara, di dunia enggak ada. Di dunia enggak ada. Sehatnya kita terancam dengan sakit. Sehingga kita disibukkan untuk bagaimana memelihara kesehatan preventif, kuratif, bagaimana kita mencegah jangan sampai sakit. Kalau kena sakit ya sebenarnya segera mengobatinya. Di dunia penuh dengan ancaman penyakit-penyakit. Penuh ancaman penyakit-penyakit. Dan selalu dibuat bingung ya dengan penyakit, apalagi kalau sedang ada wabah. Ini adalah dunia. Dan hidup kita terbatas dengan kematian. Apalagi kematian datangnya mendadak, tanpa kenal umur. Sehingga orang bermimpi-mimpi tentang dunia sehebat apapun, terancam oleh bayangan mati. Paling maksimal ya, kalau umur sekarang ya antara 60 sampai 70 itu sudah warning keumumannya itu. Kata Nabi, akmaru umati baina sitin wa baina sitin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 dan jarang sekali yang lebih daripada itu, ada tapi jarang sekali. Ini adalah umur dunia kita kurang lebih segitu. Anda mau membangun apa di dunia ini? Umur kita sebatas itu. Dan itu biasanya juga mimpi-mimpi kita tentang dunia itu diawali dari lulus kuliah atau sekitar masa kuliah, sehingga umur 25-an ke sana. Kalau kita umurnya 50, berarti tinggal 25 tahun itu dari rintisan sampai menikmatinya. Waya menikmati setuwo rapatek cetol lagi tentang dunia, sudah mulai bosan-bosan tentang dunia, sehingga pendek, sangat pendek sekali. Adapun akhirat, hidup tidak akan lagi mengenal kematian, kemudian muda dan tidak akan lagi mengalami tua. Ya, semakin tua semuanya semakin keropos, semakin lemah, semakin jelek. Kemudian juga di akhirat nikmat tanpa sengsara. Di dunia enggak ada nikmat tanpa sengsara, enggak ada. Antum mengimpi yang mimpi jadi dokter spesialis, nanti sub atau apa namanya spesialis lagi, ngimpi-ngimpi ke sana juga rekosonya banyak. Belum nanti kalau ada yang tinggal menikmati mati. Sehingga masa-masa harusnya menikmati, dia sudah putus. Dunia begitu. Oleh karena itulah kalau orang tidak punya orientasi akhirat, ini dunia hanya sifatnya, atau dia enggak menikmati, enggak nyucuk menikmati dunia. Maka kita dengan ajaran agama ini, yang pertama kali harus berubah itu adalah orientasi kita. Kalau kita ngaji ke sana kemari sudah lama puluhan tahun, apalagi kemudian tidak punya orientasi, tidak terbentuk orientasi akhirat, itu artinya ilmu kita belum meresap dan masih gagal. Agama kita ini mengajarkan kita untuk berorientasi akhirat. Sehingga mesti yang kita kejar adalah akhirat. Antum mau jadi konglomerat, mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apapun, maka harus orientasi akhirat ini harus menjadi orientasi kehidupan kita. Kalau enggak, belajar agamanya itu muspro, enggak ada gunanya. Karena agama ini tuh kita pelajari untuk membangun orientasi ini kampung akhirat. Sehingga kita belajar agama, kita hidup dengan dasar agama ini karena harapan kita adalah sukses kampung akhirat. Kalau hanya untuk dunia, dunia saja, enggak usah belajar agama. Kalau hanya untuk hidup di dunia, enggak usah belajar agama. Ngapain belajar agama? Malah membatas-batasi Anda, malah ini tidak, ini malah dianggap menyulitkan bagi Anda. Makanya orang yang mereka tidak punya orientasi akhirat itu, musuh terbesarnya hidupnya itu agama. Musuh terbesarnya itu agama, karena di agama dianggap menghalang-halangi segala nafsunya. Karena agama itu nuntun nafsu, membimbing nafsu kita. Sedangkan orang di dunia ini pengennya bebas sebebas-bebasnya dengan nafsunya. Maka wajar kalau kemudian mengatakan agama ini musuh terbesarnya. Alhamdulillah, maka sekali lagi, agama ini adalah nikmat khusus yang Allah berikan pada kita. Kemudian nikmat yang lebih lagi adalah nikmat ilmu. Tidak setiap orang Islam itu belajar agama. Tidak setiap orang Islam itu belajar agamanya. Sehingga ada Islam tapi hakikatnya musyrik, ada Islam muslim hakikatnya kafir, ada muslim hakikatnya pendurhaka, karena mereka tidak tahu agama, enggak paham agamanya itu. Sehingga begitu ada orang yang mereka melaksanakan agamanya, malah dianggap orang gila, orang stres, kemudian sesat dan seterusnya. Sedangkan dia enggak belajar agama, menilai orang yang mereka hidupkan agama dianggapnya orang yang aneh. Maka ilmu ini nikmat, belajar ilmu itu nikmat, dan Allah akan angkat derajatnya orang yang mereka berilmu. Dan derajat di jannah sangat berkaitan dengan tingkatan ilmu yang kita miliki. Maka ini diantara keutamaan ilmu. Maka dijelaskan banyak keutamaan ilmu yang Allah terangkan dan Nabi ini terangkan. Pelajaran kita insyaallah kita pindah dengan pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Ini beberapa permasalahan jahiliyah. Yang jahiliyah itu adalah lawan daripada Islam. Jahiliyah dari kata-kata jahil, itu bodoh. Maka zaman jahiliyah dikatakan zaman kebodohan. Dan semua yang bertentangan dengan Islam itu namanya jahiliyah. Karena Islam adalah ilmu, dan semua yang bertentangan dengan Islam adalah lawan ilmu, adalah kebodohan, jahil. Oleh karena itulah agama kita sangat menyemangati kita untuk betul-betul berilmu. Bahkan kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan Anda bersikap dalam perkara yang Anda tidak memiliki ilmunya. Dan orang yang mereka berbicara tentang agamanya tanpa ilmu, lalu kebetulan benar, benarnya enggak dianggap. Benarnya enggak dianggap. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin fa asaba faqad akhta. Barang siapa bicara Al-Qur'an kebetulan benar, barang siapa baca Al-Qur'an tanpa ilmu kebetulan benar, maka benarnya tetap salah. Bukan benar yang disalahkan, tetapi dia telah bicara dengan ceroboh tentang perkara besar, itu masalah agama. Beda dengan orang yang mereka bicara Al-Quran dengan ilmu, artinya dengan kaidah-kaidah ilmu yang telah diajarkan, terus sampai pada istiad yang salah. Dia beristiad tapi salah, maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun satu. Kalau dia istiad benar dapat dua, istiad salah dapat satu. Bukan salahnya yang dibenarkan, tapi dia telah memeras dengan kaidah ilmiahnya, sehingga itu penghargaan Allah kepada orang tersebut, salah tetap salah, tapi dia mendapatkan pahala. Ini adalah penghargaan Islam kepada ilmu dan penyemangatan, penyemangat Islam kepada kita untuk senantiasa yaitu beragama dengan ilmu. Karena Islam adalah ilmu dan ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya, sehingga yang cahaya itu akan mencerahkan, membuat cerah, kayak sinar yang membuat cerah. Dan kebodohan itu adalah kegelapan yang membuat sesak, gelap. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Al-Qur'an dengan ungkapan-ungkapan, di antaranya yang pertama dengan ungkapan ar-ruh, sesuatu yang memberikan kehidupan. Wa kadzalika ohaina ilaika ruhan min amrina, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ruhan, ruh dari kami. Wahyu Allah katakan dengan ruh. Sebagaimana ruh itu fungsinya adalah memberikan kehidupan, menghidupkan jasad yang mati menjadi jasad yang hidup dengan ruh, sampai kemudian ruhnya dicabut dari jasad, jadilah jasad itu mati lagi, jasad yang mati. Tadinya perkembangan jasad dari nutfah ke alaqah ke mudghah, setelah itu Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh bulan keempat, berkembang, bergerak menjadi janin, keluar terus sampai waktu yang Allah tentukan, rohnya dicabut, mati, jadi bangkai, dipendem. Ruh, agama ini ruh yang akan menghidupkan hatinya manusia, sehingga hati yang hidup, hati yang mengenal agama Allah SWT. Maka dikatakan oleh penyair, wa fil jahli qoblal mauti mautun wa jasamuhum qoblal kuburi kuburun. Dalam kebodohan yaitu lawan daripada ilmu, sebelum dia mengalami mati, dia telah mati duluan. Yang matinya hatinya, jasadnya belum mati, dia sudah mati duluan, yaitu hatinya mati karena tidak mengenal agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal kehidupan setelah matinya. Dalam kebodohan itu ada kematian. Sebelum dia mati, jasadnya telah mati duluan, itu mati hatinya. Dan jasadnya menjadi kuburan sebelum jasadnya dikubur di tanah pekuburan. Kebodohan adalah maut, sedangkan ilmu adalah ruh kehidupan. Yang kedua, agama diungkapkan dengan istilah an-nur, cahaya. Waja'alna lahu nuran yamsi bi finnas. Kami jadikan agama ini sebagai cahaya, yang dengan cahaya itu mereka berjalan di tengah-tengah manusia, sehingga padang jinggelang. Semakin dia mendapatkan cahaya yang semakin terang, maka semuanya semakin jelas. Semakin sedikit ilmunya, berarti lampunya semakin redup. Dan ini yang membuat kemudian orang sering gak jelas lampunya. 5 watt dengan 100 watt cetok mana untuk melihat? Ya cetok 100 watt. Orang yang mereka semakin dikit ilmunya, semakin meli, ya ini cahayanya, sehingga untuk melihat gak cetok, gak jelas. Beda dengan lampunya terang benderang jinggilang kayak sinar matahari, semuanya cetok. Kita sering dibuat bingung dengan masalah-masalah yang muncul. Kenapa? Ya karena ilmu kita dikit, sehingga tidak bisa melihat perkara dengan jelas, penuh dengan kekaburan-kekaburan. Beda dengan ulama yang ilmunya bagaikan lautan, bagaikan cahaya matahari, yang sinarnya terang menerangi bumi sehingga semuanya jelas, yang paling tidak gampang di yang paling sulit untuk disesatkan adalah para ulama yang mereka berilmu. Adapun yang juala, yang bodoh-bodoh sangat gampang sekali disesatkan, gampang dihapusi, namanya orang bodoh, gampang dihapusi. Sehingga sering blonder-blonder, sering tersesat-sesat orang-orang di hadapan orang para penyesat. Yang ketiga, ilmu dikatakan yang alma, air hujan kalau turun, bumi yang tadinya seperti mati, kering, keruntang, enggak ada kehidupan apa-apa, begitu kena air hujan kemudian basah, kemudian tukul tumbuhan, mulai tukul hijau-hijauan sehingga kelihatan hidup. Sifat wahyu ketika menimpa hati manusia seperti air hujan menimpa tanah, yang kemudian bisa memberikan kehidupan bagi hati yang tadinya mati itu, atau menyegarkan tanaman yang tadinya layu, yang kadang-kadang kita sudah mulai jenuh, lemas, kemudian kering, kemudian lesu dalam beragama. Begitu mendapatkan pengajian, bacakan Quran, bacakan hadis, keterangan para ulama, maka kadang-kadang bisa bangkit lagi semangat kita, seperti seger lagi iman yang sudah tadinya mulai layu. Kau sekalian, ini ilmu, lawannya adalah jahil, bodoh, kegelapan. Sehingga Allah katakan kebodohan itu kal a'ma, kayak orang buta. Kayak orang buta, sehingga hidup di kegelapan. Kita dengan Islam ini, wali kita Allah Ta'ala. Yang Allah walinya orang-orang mukmin, apa yang Allah lakukan? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang menjadi walinya orang mukmin yang dihidupnya dengan ilmu ini, maka Allah mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sehingga kepada cahaya dikeluarkan di kegelapan-kegelapan, segala macam kegelapan kepada cahaya, hidupnya terang. Beda dengan orang yang bodoh, tidak memiliki Islam, tidak memiliki ilmu Islam, maka hatinya itu peteng, hatinya gelap, walinya setan. Walladzina kafaru awliya'uhumut tauhud yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Adapun orang-orang kafir itu walinya adalah tauhud, yang mengeluarkan dari cahaya kepada berbagai macam kegelapan-kegelapan. Sehingga setan-setan ini justru mengeluarkan manusia dari cahaya tauhid. Ketika lahir dia bertauhid, kemudian dituntun terus oleh setan menuju kepada berbagai macam kegelapan. Ada yang menjadi Yahudi, Nasrani, Musyrikin, menjadi ini orang-orang yang mereka sesat dengan kesesatan yang sangat jauh, mereka tenggelam dalam kegelapan. Sehingga Allah menamai ketika orang dia mendapatkan Islam dengan pembawanya itu Nabi, itu Rasulullah SAW, ini adalah nikmat khusus. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Kenikmatan apa itu yang Allah berikan kepada orang yang beriman? Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, yang menyucikan jiwa mereka dengan mengajarkan Quran dan Sunnah, sehingga betul-betul mereka jiwanya suci, mengajarkan kesucian dohir, kesucian batin. Suci dohir apa pelajarannya, ikhwan? Suci dohir apa pelajarannya? Hah? Suci dohir pelajarannya apa? Apa, ikhwan? Kita dia jadi suci dohir dengan pelajaran apa? Hah? Pelajaran apa? Ya toharah, sesucen, Sesucen, taharah itu sesucen. Bagaimana kita ini bangun tidur tidak langsung nyekel geduk ngemplok terus mangan, bangun tidur cuci dulu, cuci tangan dulu. Karena aku tidur itu tangan kita enggak tahu tamasya kemana, gremet sawak, kadang kukur-kukur segala macam, enggak tahu. Sehingga kita ini bangun tidur jangan langsung pegang makanan mangan. Bangun tidur pertama yaitu cuci tangan, diajarkan cuci tangan. Terus kita sesucen wudu, wudu sehingga seger wudu. Kemudian yaitu hati kita pun sesucen dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, salat dengan kita menghadap Allah taala. Hidup kita diawali dari sesucen lahir, sesucen batin, dan diakhiri pula dengan kita ini yaitu salat Isya. Salat Isya yang sebaiknya batal Isya itu kalau enggak ada keperluan tidur. Kecuali ada keperluan belajar atau diskusi, kalau hanya ngobrol, ngangkring segala macam, itu mending tidur. Atau ngobrol dengan keluarga, istri, itu adalah sunnah. Itu adalah yang disunahkan Nabi kepada kita. Sehingga mengawali dari sesucian lahir batin, mengakhiri malamnya juga dengan sesucian lahir batin, sehingga mau tidur juga kita doa-doa dulu, zikir, wirid, jangan kayak kepo langsung blek sehingga enggak wirid apa-apa, ngimpinya dicokot ulo sehingga enggak karuan ruwet. Kita mestinya mengawali atau mau tidur pun kita dituntunkan dengan wirid-wirid yang telah diajarkan oleh Nabi kita mulia SAW. Ini Islam mengajarkan Nabi para kita yang betul-betul menjaga kesucian lahir dan batin. Ah, kita dikeluarkan dari jahiliyah dengan mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum kita ini dikenalkan Qur'an dan Sunnah, sebelum kita dikenalkan Islam, maka kita ini betul-betul dalam kesesatan yang sangat nyata. Kehidupan yang sesat, tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui hakikat, ini Islam. Sekalian, khotibillah, mengenal jahiliyah ini adalah tuntutan. Apalagi di zaman kita. Mengapa tuntutan? Iya. Al-Qur'anul Karim mengatakan di antaranya walitastabina sabirul mujrimin. Agar kita jelas bisa mengetahui jalannya orang-orang mujrim dalam rangka untuk bisa menghindarinya. Mengenal kefajirannya orang mujrim, mengenal kufur, syirik, nifak, bid'ah, itu adalah tuntutan untuk kita bisa menghindari dari jalan-jalan orang mujrim tadi, orang yang duraga tadi. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab mengatakan tungkadu ural Islam urwatan urwatan, Islam ini pudar, ucul pudar itu seutas demi seutas. Tali Islam ini pudar seutas demi seutas. Kapan itu? Idza nasya'u fil islami man la ya'riful jahiliyah. Idza nasya'u fil islami man la ya'riful jahiliyah, apabila di tengah-tengah umat Islam ini telah mulai muncul generasi yang tidak tahu tentang jahiliyah, yang tidak faham tentang jahiliyah. Sehingga terkadang karena tidak tahu itu, dia tenggelam dalam jahiliyah itu dan dia tidak merasa, tidak menyangka. Berapa banyak orang yang mereka telah menyatakan dirinya muslim, berKTP Islam, kemudian dia tidak tahu agamanya karena tidak belajar dan tidak mau diajari, tenggelam dalam syirik dan mereka tidak sadar. Tenggelam dalam syirik mereka tidak sadar, dianggapnya itu adalah adat istiadat biasa, budaya, ciri khas yang perlu diuri-uri. berapa banyak orang Islam, umat Islam, orang Islam yang dia beridentitas Islam, dia tenggelam dalam kekafiran, mengembangkan sekulerisme, mengembangkan komunisme, mengembangkan pola pikir yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, malah arahnya membenci kepada agama, tenggelam dalam kekafiran, dan mereka tidak sadar itu kekafiran. Demikian pula para munafikin bunglon yang mereka hanya cari duit, jabatan, kekuasaan, bisa hijau, bisa ireng, bisa merah, bisa ungu, mulah-malih, yang penting dia bisa seruman-seruman selamat, dapat apa yang dia inginkan. Ini adalah semuanya diantaranya karena kebodohan mereka terhadap hakikat ajaran agamanya. Sehingga seorang muslim dia betul-betul dengan agamanya merupakan kenikmatan yang sangat besar apabila dia memahami tentang agamanya yakni tersebut. Islamnya itu akan bisa pudar seutas demi seutas ketika dia enggak paham tentang hakikat jahiliyah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bersama dengan sudah sempurnanya keimanan, ketakwaannya, ketauhidannya itu masih mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam penyembahan kepada berhala. Sehingga doanya Nabiullah Ibrahim, waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Kalau orang sekelas Ibrahim yang imannya sudah teruji, sudah terbukti dan teruji, bahkan gelarnya pun Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya, imamnya ahli tauhid, bapaknya para nabi, itu masih mengkhawatirkan kalau terjerumus dalam perbuatan syirik, penyembahan kepada berhala, apalagi kita yang sangat jauh kualitasnya dari Nabiul Ibrahim, mestinya lebih memiliki kekhawatiran. Sahabat Udhaifah bin Al-Yaman, beliau ungkapkan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syar ma khafat ayudrikani. Manusia banyak yang mereka suka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan dan itu baik, tapi aku selain bertanya kebaikan itu suka bertanya kepada keburukan, bertanya tentang keburukan kepada Nabi. Kenapa? Takut kalau bertemu dengan keburukan-keburukan itu karena tidak faham, bisa jadi dia terjerumus dalam keadaan tidak tahu. Makhafata ayutrikani, aku khawatir kalau bertemu dengan keburukan tersebut dalam keadaan tidak faham, sehingga bisa terjerumus dalam keburukan tadi. Sehingga mengenal perkara jahiliyah ini sangat dibutuhkan oleh kita dalam rangka menyempurnakan keislaman kita, sehingga bisa membersihkan hidup kita dari segala macam jahiliyah. Karena famada ba'dal haqqi illa dalal, tidak ada setelah al-haq itu Islam kecuali semuanya kesesatan. Sehingga kita tidak akan mengenal, tidak akan bisa menyempurnakan keislaman kita tanpa kita mengenal jahiliyah. Untuk menjauhi perkara jahiliyah tersebut, araftu syar la li syar, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, walakin li tauqi, tapi dalam rangka untuk membentengi diriku dari keburukan tersebut. Ini ikhwan muqaddimah dari pembahasan, insyaallah kita nanti masuk pada pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Antum usahakan punya kitabnya atau punya terjemahannya, Syarah Masail Jahiliyah atau penjelasan tentang perilaku jahiliyah. Insyaallah sudah ada semuanya. Antum usahakan punya kitabnya atau kalau enggak ya download PDF Masail Jahiliyah sehingga bisa menyimak poin-poin yang kita sampaikan dari Masail Jahiliyah, karena kita ini mengacunya dengan kitab yang para ulama telah wariskan kepada kita agar kita lebih bisa mengambil manfaat yang lebih banyak dari mengkaji kitab-kitabnya para ini ulama. Demikian ikhwan, semoga manfaat. Kita cukupkan sekian dulu mukadimah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.